sampai kabar bodam mulut manisnya. Jauh-jauh sebelumnya ingin ku katakan, sifat dusta dan pembohong dalam dirinya yang dapat merugikan dirimu nantinya. Jangan lagi kau dekati, jangan lagi kau temani orang yang tak punya budi, yang menilai untung dan rugi. Agaknya seperti suci yang tak pernah membohong, tetapi omongnya selalu kosong. Sampai kau terbonam mulut manisnya. Jauh-jauh sebelumnya ingin ku katakan, sifat dusta dan pembohong dalam dirinya yang dapat